إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فلبدين عزكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemudahan kepada kita bisa kembali berjumpa di majelis ini untuk kembali melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', kitab yang terakhir dari kitab Bulughul Maram. Terakhir yang kita bahas ialah beberapa riwayat, beberapa hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tentang adab-adab salam. Sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya yang menjelaskan tentang adab-adab bersin. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa anhu, dan dari beliau yakni dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat yang meriwayatkan hadis di atasnya. Ali Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda, "Idza 'aqasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Apabila seseorang dari kalian bersin, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Pertahmid ya kan, alhamdulillah. Wal yaqul lahu aku yarhamukallah. Dan hendaklah saudaranya mendoakan dia dengan kalimat yarhamukallah. Semoga Allah merahmati kamu. Disebut dengan tasmiitul 'ats. Fa idza qala lahu yarhamukallah, apabila saudaranya sudah mendoakan yarhamukallah, falyakun, hendak dia yang bersin tadi mendoakan yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah memberi hidayah kepada kalian dan memperbaiki hati-hati kalian. Akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih. Baik, pada hadis ini warahmatullahi, ada adab-adab yang berkaitan dengan bersin. Adab yang pertama ialah tahmid. Seseorang yang bersin dianjurkan untuk bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Dengan mengucapkan alhamdulillah. dari lafaz hadis ini menunjukkan wajibnya. Kalau Rasul mengatakan falyaqul, hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Hendaklah, itu perintah. Nah, kenapa dia harus mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab Allah Tabaraka wa taala memberikan kenikmatan kepada dia bisa bersih. Secara medis itu sangat menyehatkan diri dia dan bisa membuang hal-hal yang membahayakan dia dari situ. Sehingga dikatakan merupakan nikmat dari Allah, maka dianjurkan untuk bertahlil. Alhamdulillah bertahlil. Tayyib. Adapun adab bagi orang yang mendengarnya, orang yang mendengarkan orang bersin yang bertahmid, mereka mengucapkan doa yarhamukallah. Ini juga hukumnya wajib. Mendoakan yarhamukallah hukumnya wajib. Wajib apa ini? Wajib ain atau wajib kifayah? Wajib ain atau wajib kifayah? Jawabannya wajib ain atas siapa saja yang mendengarkan tahmidnya dia. Paham ya? Ada orang bersin. Alhamdulillah. Yang mendengarkan suara tahmid itu harus mendoakan yarhamukallah. Yang tidak dengar, dari kewajiban. Barakallahu fikum. Kemudian kalau tidak azzaikumullah, disebutkan dalam riwayat yang lain, kalau orang yang bersin itu tidak bertahmid, bersin tapi tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak mendoakan dia. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza 'atasa ahadukum fahamidallaha fashammitu wa idza lam yahmadillah fala tushammitu." Rawahu Muslim. Kata Rasul, apabila ada seseorang di antara kalian bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, doakan dia yarhamukallah. Tetapi kalau dia tidak bertahmid, maka jangan didoakan yarhamukallah. Dinas hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Anas, suatu kali pernah ada dua orang laki-laki di sampingnya Rasul. Dua-duanya bersin. Yang satu mengucapkan alhamdulillah, yang lain tidak. Maka Rasulullah SAW mendoakan yang mengucapkan alhamdulillah dan tidak mendoakan yang tidak mengucapkan alhamdulillah. Komplain, ya Rasulullah, kenapa engkau mendoakan dia dan mendoakan saya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, inna hadza hamidallah walam tahmadillah. Orang ini tadi mengucapkan alhamdulillah, saya doakan, sementara kamu tidak berhamdalah, sementara kamu tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak saya doakan. Paham ya? Sehingga kewajiban kita mendoakan yarhamukallah itu apabila orang yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah. Walaupun ini, kalau tidak, kita tak mendoakan. Baiklah. Doanya adalah yarhamukallah. Sekarang kalau seandainya ada wanita bersin di kalangan wanita yang lain, itu perempuan mengucapkan alhamdulillah, wanita-wanita yang lain mendoakan yarhamukallah ataukah yarhamukillah? Kalau ka itu kan mukhatab laki-laki, kalau ki mukhatab perempuan. Nah, ya, dia membaca mendoakan yarhamukallah dengan memberka atau yang hamukillah untuk perempuan? Jawabannya, coba diam aja. Dibaca apa lagi? Yarhamukallah atau yarhamukillah? Jawabannya, kaidahnya para kelebihan, kaidah penting yang antum harus pahami baik-baik, hukum asal, lafaz doa dan lafaz zikir yang ada dalam Quran dan Sunnah tidak dirubah. Selain lagi, hukum asal, lafaz zikir atau doa yang terdapat dalam Quran dan Sunnah tidak dirubah. Sehingga walaupun yang bersin perempuan, apa doanya? Yarhamukallah. Lanang berarti. Dah. Takdiruhu yarhamukallah ayyuhal 'atis. Semoga Allah merahmati kamu wahai orang yang bersin. Itu takdir kalamnya. Harapan. Paham ya? Ya dibaca yarhamukallah. Dibaca yarhamukallah. Tapi kalau yang bersih itu perempuan, ada wanita, ada kalangan laki-laki yang bukan mahramnya. Apakah laki-laki yang bukan mahramnya tapi mendoakan ya rahmukallah? Ya Allah, cepat. Apa tanya saya? Nah, apakah mendoakan ya rahmukallah? Itu apa? Bukan mahram. Itu apa? Kenapa kau doakan? Karena riwayatnya supaya mendoakan dia yarhamukallah. Masya Allah. Gitu ya, didoakan yarhamukallah. Itu hukum asal. Kecuali nah, itu aja. Kecuali apabila khawatir fitnah. Kalau khawatir fitnah, maka dia biarkan perempuan-perempuan yang menjawab namanya bersihnya yang bertahmid. Kalau khawatir hit, para kaidahnya daful mafsadah muqaddabun ala jalbil maslahah. Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menentangkan maslahah. Kalau khawatir fitnah, diam, biar perempuan itu. Dan kalau tidak, hukum asalnya sama, didoakan yarhamukallah. Nah, tayyib, kemudian yang bersin tadi mendoakan yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki hati-hati kalian. Arhamukumullah, mendoakan orang yang bersin seperti yang bukan dalam riwayat ini disebutkan oleh Rasul termasuk hakul muslim alal muslim, termasuk hak muslim atas muslim yang lainnya. Ya gitu ya. Di antaranya wa idza atasa fa hamidallaha fa syammidhu, kalau dia bersin tahmid doakan ya kamu Allah. Kenapa dimasukkan dalam hak muslim? Jawabannya para hukum adalah dikarenakan kandungan doanya. Paham ya, dikarenakan kandungan doanya. Orang yang bersin, dia bertahmid alhamdulillah. Doanya apa? Yarhamukallah. Menebar rahmat. Semoga Allah merahmati kami. Dibalas dengan doa yang bagus. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki hati-hati kalian. Artinya dari kandungan doa ini barakallahu fikum, ini menebar rahmat. Bisa menambah hubungan yang erat antar kaum muslimin, bisa memunculkan ukhuwah di kalangan kaum muslimin dengan amalnya sendiri. Nampaknya remeh ya, tapi kalau dihayati, dicermati dengan sebaik-baiknya, justru amalan ini merupakan amalan yang bisa menumbuhkan rasa ukhuwah, rasa cinta di kalangan kaum muslimin. Ya Alhamdulillah, ya Jibumullah, doa. Kalau mampu, Masya Allah, akan tercipta rahmat di kalangan kaum muslimin, mendapatkan hidayah dari Allah, diperbaiki hati-hatinya masing-masing sehingga semuanya hatinya baik, hatinya lembut, saling mencinta, saling mengasihi dengan amal yang satu ini. Kesannya remeh, tapi jangan diremehkan. Ini merupakan amal yang sangat besar sehingga Rasul memasukkannya termasuk hak muslim atas muslimnya. Kemudian yang paling penting azabullah, di antara adabnya, orang yang mau bersihin, orang yang mau bersihin, adabnya ialah meletakkan tangannya atau bajunya di mulutnya, lalu memperlirik suaranya. Jadi kalau mau bersihin, jangan dilos, jangan. Wah, ini kurang etika, ini kurang etis, kurang adab. Adabnya ditutup dengan dengan mulutnya, atau dengan bajunya, sambil berusaha untuk melirikkan suara. Demikian, supaya tidak sering keluar. Itu merupakan tindakannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya ya Pak, disebutkan hadisnya barakallahu fikum dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa Abu Dawud al Hakim, disahihkan oleh Syekh Al Albani dari Sahih Abu Dawud. Katanya Abu Hurairah radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza atasa wada'a yadahu atau thawbahu ala fihi wa hafadha biha sawta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersihin meletakkan tangannya atau bajunya di mulutnya dan mendirikan suaranya. Terus dikeraskan takbirnya. Alhamdulillah. Dengar semuanya kan? Mendoakan ya rahmatullah, didoakan kembali ya jazakumullah wa yusdatukan. Itu ada. Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya terkait dengan top medis, kesehatan, kebersihan. Kalau dia lost, tahu-tahu kecil, serak. Ada yang keluar inggrisnya keluar, wala ada liurnya yang keluar, kelihatan corok, ya, kotor, tidak bersih. Apalagi pas dibukanya orang lain, kecil, pas kena dibukanya dia dan segala macamnya, menimbulkan pertengkaran dan segala macamnya, dan sangat-sangat tidak etis sehingga adabnya dilirikan. Barakallahu fiik. Ini yang ditukar oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fiik. Kemudian apa? Disebutkan oleh para ulama, kalau orang tadi bersin lebih dari 3 kali maka tidak didoakan yarhamukallah, sebab dia posisinya lagi flu. Dikatakan flu. Itu disebutkan dalam sebuah hadis. Barakallahu fikum. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Ibnu Sunni, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Idza atasa ahadukum fal yushammithu jalisu. Fa in zada ala thalathin fa huwa mazkur wa la yushammith ba'da thalath." Kalau ada seseorang yang bersin, hendaklah temannya mendoakan yarhamukallah. Tapi kalau lebih dari 3 kali bersin, itu orang flu. Jangan didoakan yarhamukallah setelah lebih dari 3 kali bersin. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari sahabat yang sama, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Dawud dalam sunannya, disebutkan dalam Sahih Abu Dawud dari Syekh Al-Albani, Rasul mengatakan, "Syammit akhaka thalatha fama zada fa huwa zukam. Syammit akhaka thalatha fama zada fa huwa zukam." Doakan yarhamukallah kepada saudara kamu yang bersin. Tiga kali. Lebih dari itu adalah belum. Dia lagi bilang. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian ulama kita yang menyatakan diriukil dalam Syekh Nuhaimin rahimahullah dalam sanad Riyadhus Shalihin, insyaallah pasti enggak lupa. Ketika lebih dari tiga kali barakallahu fikum, tidak didoakan yarhamukallah. Dikatakan dia flu, tapi didoakan apa ya? Didoakan kesembuhan. Apa doa kesembuhan? Syafaqallah, Allah yashfik, la basa tahurun insyaallah. Kenapa? Lagi sakit flu. Allah yashfik, syafaqallah, la basa tahurun insyaallah. Baik. Sekarang kalau yang bersin itu orang kafir. Yang bersin itu orang kafir. Wa subhanallah tahmid. Gini ngerti dia. Dengar-dengar suara-suara kajian kaum muslimin. Bersin di sampingnya kaum muslimin. Alhamdulillah. Bagaimana pakai akasih gitu ya. Alhamdulillah. Halo ya Pak. Apakah didoakan yang hamukallah? Apakah diam saja? Atau bagaimana? Atau tak? Mas Rani ya, Pak Kristen nih. Nah, bersin. Mungkin dia nggak tahu ada bersin. Gentu sampai bersin. Tahu? Alhamdulillah. Tahmid. Insya Allah. Apa ya kan? Doakan. Ya Alhamdulillah. Siapa aja? Atau mengatakan waalaikum. Yang mana ini? Masya Allah. Jawabannya karena tidak ada Allah disebutkan dalam hadis. Tidak didoakan yarhamukallah, tapi didoakan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Itu disebutkan dalam hadis, diriwayatkan dari Abu Dawud dalam sunannya, At-Tirmidzi dalam sunannya, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan Al-Syekh Al-Albani dalam Sahih Tirmidzi, disebutkan innal yahud kanu yata'ammatuna al-'utas 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam raja'a ay yaqula lahum yarhamukumullah fa kana yaqulu lahum yahdikumullah wa yuslihu balakum. Katanya Abu Musa Al-Asy'ari, dulu orang-orang Yahudi sengaja bersin di sisi Rasul, berharap Rasul mendoakan yarhamukumullah, doa rahmat ya. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Didoakan apa ya kan? Hidayah. Dia dapat hidayah masuk Islam. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini yang diucapkan baik-baik. Ketika yang bersih itu adalah orang kafir, al-yahud, al-nasara atau semisalnya, kemudian dia bertahmid, maka kita mendoakannya dengan doa yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Nah kalau diam aja, bersin, diam, gak tahmid, apakah didoakan yahdikumullahu? Jawabannya ya diam saja, gak didoakan. Jangankan Yahudi, muslim saja bersin, tidak tahmid, diam, kita tidak mendoakan yarhamukallah. Ya, tadi ya. Apalagi yang Yahudi bersin, get noy, gak takmit, ya wis pernah mau. Nah, saya sekarang ada anak kecil yang bersin. Mungkin dia belum tahu etikanya, belum tahu adabnya, belum tahu ilmunya. Dia bersin. Apakah boleh kita ngajari dia? Ayo nak, baca tahmid. Apakah boleh? Ini mas ya, apakah boleh? Dalilnya mana? Apakah tercontoh? Jawabannya na'am. Itu termasuk dalam bab tarbiyah. Barakallahu mengingatkan anak supaya tahlil. Jadi bukan kita mengatakan alhamdulillah, disuruh untuk membaca tahlil. Ayo Pak, ayo baca apa ya? Kalau bersih, tahmid. Alhamdulillah, kacaukan ya alhamdulillah. Terus apa? Barakallahu. Ya, dikumullah, wa'alaikumsalam. Tarbiyah. Dan itu diriwayatkan dari ulama besar pada masa lalu, diriwayatkan dari Abdullah ibn Mubarak rahimahullah. Beliau melihat ada seorang yang bersin, ternyata tidak bertahmid. Dia akhirnya beli, kalau orang bersin baca apa ya? Kata ibn Mubarak. Ish yakul mar idha atas. Orang bersin baca apa ya? Dia mengatakan membaca alhamdulillah. Atau ucap alhamdulillah di doakan beliau ya rahmukallah. Nah, sehingga dalam upaya tarbiyah barakallahu'alaikum ini diajarkan. Terutama masyarakat luas yang mungkin belum mengerti tentang masalah semacam ini diajarkan kepada mereka. Bersin, Pak, ayo Pak, tahmid Pak. Alhamdulillah, ya rahmatullah. Eh Pak, balas Pak, balas soalnya Pak. Ya, yahdikumullah wa yuslihukum. Di masyarakat kan dikarenakan isi doanya itu ya, yang sangat besar kandungannya. Mendoakan rahmat dibalas dengan doa hidayah. Coba kalau makbul. Didoakan hidayah luar biasa, lurus langkah kita, lurus agama kita, terbimbing oleh Allah hidayah, bagus hati kita dengan doa teman kita tadi yang mendoakan ya Allah, boleh sedekah, makbul doa kita, dapat rahmatnya, masya Allah. Sehingga jangan mengecilkan masalah bersihnya, tapi ingat besarnya kandungan isi doanya tadi. Ya Alhamdulillah dan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Baik, hadis yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa anhu ai an Abi Hurairah. Gitu, enggak salah gitu. Gimana? Oh, gitu aja. Itu soalnya disebutkan dari hadis Abu Hurairah. Kalau dikatakan wa anhu berarti kebalik para sebelumnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Dari Ali. Kalau ditanya saya ada keterangan yakni dari Abu Hurairah. Barakallahu fiik. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La yashrabanna ahadukum qa'ima." Akhrajahu Muslim. Akhrajahu Muslim. Yang artinya sungguh-sungguh kalian jangan minum sambil berdiri. Amin. Ini hadir bukan dari sahabat Ali, tapi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Amin. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, jangan, sungguh-sungguh janganlah seseorang di antara kalian minum sambil berdiri. Disebutkan dalam lanjutan lafadznya dalam Sahih Muslim, faman nasiya falyastaqi', barang siapa yang lupa minum sambil berdiri, maka hendaklah dia muntahkan. Baik, hadis ini jelas menunjukkan kepada kita larangan minum sambil berdiri. Bahkan dari lafaz tadi, barang siapa yang lupa hendaklah dia muntahkan. Itu menunjukkan larangan yang sangat keras. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disebutkan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an syurbi qa'ima. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang minum sambil berdiri. Larangannya melarang minum sambil berdiri. Pertanyaannya adalah, apakah larangan ini mengandung makna haram? Apakah larangan ini mengandung makna haram? Di sini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan larangan ini bersifat haram dikarenakan ketegasan hadis dalam melarang. Larangan tegas. Adapun hadis yang menunjukkan kebolehan masuk, dihapus. Pendapat yang kedua, sebaliknya, diperbolehkan minum sambil berdiri. Dikarenakan Rasul pernah berbuat demikian. Adapun hadis larangan mansukh. Mansukh, dihapus hukumnya. Kebalik ya. Yang mengatakan haram mengatakan boleh. Sama-sama berasal mansukh. Pendapat yang ketiga, ini pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan larangan ini bukan larangan haram, tapi larangan makruh karohat tanzih. Larangan makruh, yakni lebih baik ditinggalkan. Tetapi boleh tidak diingkari ketika ada orang yang minum sambil berdiri. Kenapa ya Pak? Dikarenakan disebutkan dalam riwayat yang lain dari sahabat Ali bin Abi Thalib dan juga dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah minum sambil berdiri. Ketika itu peristiwanya ketika sedang haji wada, ketika beliau minum zam-zam. Beliau minum sambil berdiri. Tarwan. Juga dipraktikkan langsung oleh Ali bin Abi Thalib. Minum sambil berdiri. Kami menyatakan demikian, saya menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Sehingga ringkasnya ada dua periwayatan. Yang pertama, riwayat yang isinya larangan minum sambil berdiri. Riwayat yang kedua menyebutkan Rasul minum sambil berdiri. Ini melarang, Rasul mengajarkan. Tidak mungkin. Maka dikompromikan, dijamak, dikompromikan oleh mayoritas ulama kita. Mereka mengatakan hadis-hadis yang menyebutkan larangan tidak larangan haram atau bukan larangan haram, tapi larangan makruh saja. Sementara tindakan Rasul minum sambil berdiri untuk menjelaskan kebolehan. Ringkasnya, minum sambil duduk lebih afdal. Minum sambil duduk lebih afdal. Minum sambil berdiri boleh, tapi makruh. Paham ya? Makruh. Lebih baik sambil duduk. Al-afdal al-yashraba wa huwa jalis. Pendapat yang sahih barakallahu fikum adalah pendapat jumhur ulama tadi. Itu yang sahih. Sehingga larangannya bukan larangan haram, tapi larangan makruh. Boleh sambil berdiri, tapi lebih afdalnya sambil duduk. Alhamdulillah. Nah, sehingga diupayakan yang dibiasakan sambil duduk. Jadi kalau misalnya dia terkadang berdiri, kadang buru-buru, hajat dan segala macamnya, atau kondisi nggak memungkinkan, laba sambil berdiri. Barakallahu. Dari ini salah satu adab apa ini? Salah satu adab minum. Dirinci apa nanti? Sebab ada beberapa hadis berikutnya juga menyebutkan adab makan dan adab minum sekaligus. Adab makan dengan tangan kanan, adab minum tangan kanan. Sekarang apa lagi? Nanti aja ya. Oh sekarang? Nanti tinggal lewat kita aja. Gitu. Bukan berhenti. Saya itu udah membahasnya. Lanjut ke hadis berikutnya. Gitu yang mau masuk. Ya Pak. Dirinci atau minumnya? Atau nanti? Oh, dirinci aja ya? Nah, kok buat ya? Saya kan tali gitu ya. Lupa atau mungkin talinya libur gitu ya. Allah. Tere ya Pak. Tere, kita rinci atau minum? Sampai sini pembahasan. Jadi adab yang pertama apa ya Pak? Adab yang pertama, minum lebih afdal sambil duduk. Yang minum sambil berdiri boleh. Hukumnya makruh. Tapi adab yang berikutnya adalah at-tasmiyah, ini jelas. Membaca basmalah sebelum makan dan sebelum minum. Dibaca bismillah, minum. Sebenarnya dibahas kemarin terkait dengan makan, membaca basmalahnya cukup sekali di awal minum. Jadi kalau misalkan dia mau menghabiskan satu gelas, ya cukup baca basmalah di awal, bismillah, terus sampai entek. Cukup satu kali basmalah. Paham ya? Kalau dia terus menerus dalam meneguk air dalam gelas. Tapi kalau dia minum tekuk, dua tekuk, tiga tekuk, ditaruh, ya, bincang-bincang lagi, ada waktu ya, ada jeda waktu begitu, kepingin minum lagi, maka membaca basmalah lagi. Ada dua. Yang berikutnya, Yohan, minum dengan tangan kanan. Nanti akan dibahas dalam hadis yang setelahnya. Minum dengan tangan kanan. Yep. Adab yang berikutnya dianjurkan minum tiga teguk. Asyurbu talatan. Minum itu bikin tiga kali ya. Tiga teguk. Sambil nafas. Teguk lagi, berhenti. Teguk lagi, berhenti. Barakallahu. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Naufal ibnu Muawiyah. Dari Naufal ibnu Muawiyah dikeluarkan oleh Ibnu Sunni dalam bukunya Amr al-Yawm wa Laila. Disebutkan dalam Sahihul Jami' ala Syekh Al-Albani. Disebutkan kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yashrabu thalathata anfas yusambillaha fi awalihi wa yahmadullaha fi akhirihi. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam biasa minum tiga kali nafas, membaca basmalah di awal, membaca tahmid di akhir. Perhatikan ya, insyaallah. Minum ini sebelum minum, ya pakai tangan kanan, jangan tangan kiri. Membaca basmalah di awal. Bismillah. Minum tiga teguk. Nafas satu. Minum lagi nih. Nafas dua. Tiga. Masya Allah. Katanya para ulama, di antara hikmahnya, dan juga dalam segala riwayat, itu arwa, lebih menyegarkan. Jadi walaupun minumnya satu gelas 250 ml, satu gelas aqua namanya, dalam keadaan kamu hausnya luar biasa, di tengah siang yang sangat terik, kalau kamu terapkan sunnah ini, terasa lebih segar, sejuk, puas. Bismillah, duduk-duduk, nafas, duduk-duduk, nafas, habis. Itu lebih segar. Dan kalau aku berlangsung, saya takut atau gelup. Jalur mana ya? Kurang ya? Sekarang kan, awalnya langsung ngalir, seret, habis. Kalau 3 kali, masuk, seret, basah. Lagi, tambah basah lagi. Lagi, sudah, pol. Masya Allah. Itu diantara, Assalamualaikum. Hikmahnya, sehingga minum 3 kali. Kemudian, ya, Pak, untuk nafasnya, at-nafus, lihat ya, berikutnya, ya, Pak. At-tanafus asna asyurb, bernafas, bernafas di sela-sela minum tadi, dan tidak diperbolehkan bernafas di dalam dalam gelasnya. Itu disebutkan dalam hadis Rasul, belum mengatakan idza syariba hadukum fala yatanaffas fil ina, apabila kalian minum jangan bernafas di dalam bejana. Rawahul Bukhari, diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Abu Qatadah, dari Abu Qatadah Al-Ansari. Itu dilarang, tidak boleh nafas di dalam. Tapi kalau di luar, itu yang diajukan sama Rasul. Kana idza syariba tanaffasa thalatha yaqul wa arwa. Rasul apabila minum nafas 3 kali, yakni di luar, di luar gelasnya. Dia mengatakan itu lebih puas, lebih segar. Jadi ya, teguk, nafas di luar. Teguk yang kedua, nafas di luar. Yang ketiga, nafas. Tapi kalau sekali teguk, gluk-gluk-gluk-gluk-gluk itu, nafas di mana ya, Pak? Dalam gelas, dia dilarang. Barakallahu fiikum. Adab yang berikutnya, adamun nafkhi fil ina, tidak boleh meniup-niup, tidak boleh meniup-niup air yang dalam gelas atau dalam bejana. Itu disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan naha ayyatanaffasa fil ina aw yanfukha fi. Rasul melarang kita bernafas di dalam bejana atau meniup-niup bejananya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, disebutkan dalam Shahih al-Jami' oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ilahnya katanya para ulama, kenapa kok dilarang meniup? Dikhawatirkan ada sesuatu yang enggak bagus keluar dari mulutnya kita, mungkin bakteri, mungkin virus atau aroma yang kurang bagus, ketika ditiup, gitu ya, masuk dalam gelas tadi itu tercampur dengan penyakit tadi, entah virus atau bakteri atau yang lain-lain. Itu jadwal ilahnya dari si medis para keluar itu. Intinya larangan untuk apa namanya meniup-niup dalam bejana. Saya ketika masih panas biarkan, dinginkan agak lumayan baru kemudian di dingin dong. Jangan mungkin disebut dingin dong, klik. Masya Allah, ini adalah banyak bakterinya, ada penyakit para keluarga. Baik ya, adab yang ke adab yang berikutnya ya Pak, tidak diperbolehkan minum dari mulut bejana. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyashraba min fiyyi siqa. Rasulullah SAW melarang minum dari mulutnya bejana. Penjelasannya, yang namanya tempat air terkadang punya mulut. Paham ya? Terkadang punya mulut seperti aqua botol, ada mulutnya. Dan minuman-minuman yang semacam itu, seperti kendi, ya, kendi ada mulutnya. Seperti di zaman dahulu kala, tempatnya tergantung. Namanya apa? Oh, apa sana? Mereka tergantung di atas di kita. Oh, namanya kirban. Kirban tergantung. Itu ada mulutnya. Ada mulut yang ditutup. Kita dilarang minum dari mulutnya. Ada pula tempat airnya nggak pakai mulut. Seperti gelas ini, ya langsung aja bismillah dari itunya. Lep. Paham ya? Kita ini gak punya mulut. Terlalu lebar boleh ya. Yang dibahas kali ya, bejana yang memiliki mulut gak boleh langsung. Disebutkan juga oleh para ulama Yahwan ialah alasannya alasan medis di anak. Kalau dari mulut bluk, itu nanti akan dari mulut akan masuk ke dalam botol tadi sehingga tercampuri mungkin bekas makanan, bekas apa, kotor dalamnya. Khawatir ada virus, bakteri dan segala macamnya sehingga menimbulkan penyakit para keluarga. Caranya bagaimana? Caranya dituang di gelas atau kalau tidak ada gelas dijauhkan dari mulut. Jaga dulu. Gitu ya. Jangan diserucuk. Tidak. Barakallahu fikum. Itu juga dalam hadis yang lain, abinil qadah min fika thumma tanaffas. Jauhkan bejana dari mulut kamu, minum, lalu bernafaslah. Nah, ini penting ya, Khan ya. Ini yang perlu diajarkan kepada anak-anak juga ya. Sekali mereka demikian. Nah, maunya cepat aja. Oh, habis makan ini mulut, makanya keluar semua yang namanya bekas makan masih dalam botol tadi, sehingga membuat yang lain malas untuk minum. Ya, diajarkan pada anak di dalam. Masya Allah. Adab yang berikutnya. Adab yang berikutnya, larangan minum di bejana emas dan perak. Larangan minum di bejana emas dan perak. Ini keras sekali ancamannya, sangat keras sekali ancamannya. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man syariba fi ina'in min dhahabin aw fiddah, fa innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Nauzubillah min. Barang siapa yang minum di bejana emas dan perak, seakan-akan dia mengalirkan dalam perutnya api neraka jahannam. Itu menunjukkan keharamannya. Haram makan dan minum di bejana emas dan perak. Jumhur ulama mengatakan barang-barang yang berharga selain emas dan perak termasuk dalam larangan ini. Bejana dari mutiara, dari apa ya Pak? Jamrud, tapak dari batu mulia. Ya, bejana-bejana yang dari barang-barang berharga semacam itu, mereka mengatakan masuk dalam larangan tadi. Wallahu a'lam. Sebagian ulama mengatakan tidak masuk. Juga yang tegas ya kawan, tidak diperbolehkan, hukumnya haram meminum minuman-minuman yang haram. Itu jelas. Kan ya, tidak diperbolehkan, hukumnya haram meminum minuman-minuman yang haram. Seperti minuman yang memabukkan, khamar dan yang semisalnya, itu semua termasuk dosa besar. Barakallahu fikum. baik ketika ada lalat masuk ke dalam gelas minuman. Apa ada di error? Apa ada di error? Ada dicelupkan, kemudian dibuang. Apa yang dibuang? Lalatnya, bukan airnya. Lalatnya dibuang. Terus mengatakan di satu sayapnya ada penyakit, sayap kedua ada penawarnya atau celupkan, kemudian dibuang, silakan diminum, tidak ada masalah. Itu ada mazhab yang lainnya. Barakallahu fiik, masya Allah. Jangan lupa ya, habis minum membaca tahmid, membaca tahmid. Baik, ketika memberi minum banyak orang, misalnya ramai-ramai banyak orang sekarang ini ya, di sini ada masya Allah besar es buah, masya Allah segera ya, masya Allah. Tahu-tahu muncul ide kok, oh, muncul es buah tadi. Badai satu cuma besar es buah. Saya yang bagian mengambilkan airnya. Baik, ketika saya mengambilkan air, saya berikan kepada orang yang mana? Sebelah kanan saya atau ke sebelah kiri saya? Jawabannya, yang sunnah dimulai dari sebelah kanan. Sehingga sudah tepat, jangan diputer. Diputer tahu-tahu kiri saya nanti. Sedangkan itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-aiman fal-aiman, kata Rasul. Yang kanan dan kanannya putus. Atau minum bareng-bareng gantian. Sedangkan saya minum terus segini ini. Tidak habis, saya minum dulu. Silakan kepada orang yang setelah saya, dikasihkan kepada yang lebih, yang sebelah kanan saya, kanannya lagi, kanannya lagi, baru terakhir yang sebelah kiri saya. Walaupun sebelah kanan saya masih muda umurnya, sebelah kiri saya sudah tua umurnya. Rasul mengatakan al-aiman fal-aiman, yang kanan dan yang kanan yang setelahnya. Itu juga dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Amin. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ini beberapa adab yang perlu diperhatikan barakallahu fiikum terkait dengan masalah adab-adab minum. Barakallahu fiikum. Allah ta'ala al-Bisawab. Sudah menunjukkan jam 9:30 kurang 5 menit. Ada sisa waktu sedikit. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau apa. Barakallahu fiikum. Ayo. Ketika sholat bersin Ustaz, baca tahmid dasar. Masya Allah. Ketika sedang sholat kemudian bersin, apakah membaca alhamdulillah? Pembahasan ini diangkat oleh para ulama ketika membaca atau mengulas hadis panjang peristiwanya Muawiyah bin Abil Hakam As-Sulami. Peristiwanya Muawiyah bin Abil Hakam As-Sulami dalam Sahih Muslim, ketika beliau sedang sholat, sebelum turun ayat yang memerintahkan diam, larangan bicara dalam sholat, disebutkan dalam hadis ya Evan, ketika sedang sholat ada seseorang yang bersin dikait. Tiba-tiba Muawiyah bin Abil Hakam As-Sulami mendoakan, ya rahmatullah, ada yang bersin. Muawiyah mengatakan, ya rahmatullah, dalam sholat, ya rahmatullah. Ketika itu jatuh jamaah, masing-masing memukul apa namanya pahanya. Ada yang nengok begitu, ngomong, ada apa kau boleh saya? Lagi sholat, pukul supaya diri jatuh sholatnya. Ketika sama'at dengan Rasul, itu sebelum turun ayat yang memberitakan dia dalam sholat. Setelah sholat katanya Muawiyah, demi Allah aku tidak pernah melihat seorang pengajar pendidik selembut Rasul. Beliau tidak marah sama saya, tidak mencaci maki saya, tidak memukul saya. Beliau hanya mengatakan inna hadhihi sholat la yasbuhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya sholat ini tidak boleh ada ucapan-ucapan orang. Innamahiyya zikrun watilawatul Quran. Yang namanya salat itu zikir dan membaca Al-Qur'an. Setelah itu turun ayat waqumu lillahi qanitin. Berdirilah salat dengan khusyuk, diam karena Allah SWT. Semenjak itu dilarang bincang-bincang dalam salat. Syahidnya pada tindakan sahabat Muawiyah tadi yang mengatakan yarhamukallah. Ucapan yarhamukallah dari riwayat ini dilarang. Paham ya? Karena apa ya, Pak? Ada reaksi dari sahabat yang lain. Yang jadi masalah sekarang itu adalah yang bersin tadi. Yang bersin tadi tidak ada penyebutan dia mengatakan alhamdulillah, tidak ada penyebutan larangan. Jadi pasal para ulama, tindakan sahabat Muawiyah yang mengatakan yarhamukallah, zahirnya orang tadi yang bersin mengucapkan tahmid. Paham ya? Makanya dia mengatakan yarhamukallah. Dia enggak tahu kalau ada kata yarhamukallah enggak boleh dalam sholat. Sehingga ada sebagai ulama kita yang menyatakan bagi orang yang bersin dalam sholatnya diperbolehkan bertahmid kepada Allah dengan diri. Dikarenakan tahmid termasuk zikir. Jadi paham ya? Antum bisa melihat dalam kitab Sunan At-Tirmidzi terkait dengan kisah ini. At-Tirmidzi rahimahullah membawakan masalah ini dan menukil dari sebagian ulama kita. Mengatakan pendapat seperti ulama mengatakan diperbolehkan bagi orang yang bersin bertahmid dalam sholat. Barulah itu. Wallahu ta'ala alam. Bismillah. Kalau nas langsung sahih, sharih, tegas, tidak ada. Yang ada hanya riwayat yang seperti ini. Allah Al-Muhim ketika ada orang yang bersin dengan diri dia membaca alhamdulillah, kamu kok dengar? Jangan diingkari ya Allah. Yang diingkari kalau ada yang mendoakan yarhamukallah, itu ya gak boleh. Apalagi dibalas ya dibumullah mesti balaku, kalau gak boleh. Yang boleh hanya tahmid. Wallahualam. Itu pendapat sebetulnya ulama ini. Minum dari botol air minum apakah tidak boleh walaupun botolnya kecil 500 mili atau separuhnya selama dia memiliki mulut tidak boleh, sehingga dijauhkan dari mulut, dituangkan dari atas selama dia punya mulut kecil dia baru dia. Saat makan atau minuman tersebut panas, bolehkah dikipas-kipas? Kipas angin agar cepat dingin. Kipas angin itu full debu. Ya apa ya? Full debu. Tidak tahu, jangan-jangan cecek yang pernah lewat. Al-Muhim, secara ilah, secara alasan pelarangannya masuk. Sehingga lebih baik tidak ditunggu sampai agak dingin baru dimakan. Kalau misalnya dilihat gitu ya, dari tempat panas dimasukkan di piring, terus agak dilepar-leparkan, dilihat supaya agak begitu mulai angkat-angkat itu dimakan. Makan adem juga enak. Ya terlalu panas juga enak. Yang ini kalau enak hangat-hangat gitu ya. Alhamdulillah. Allahu ta'ala alhamdulillah. Bagaimana dengan hukum makan sambil berdiri? Ini pun juga dibahas oleh para ulama kauna. Khulasahnya disamakan dengan minuman. Para ulama hukum asalnya lebih afdalnya adalah makan sambil duduk. Bahkan Rasul mengajarkan tata cara duduk dalam makan yang sunnah. Tapi ketika ada yang berdiri tidak diindahkan. Hukumnya makruh bukan haram. Itu dari pendapat salaf tentu merupakan fatwa sebagian ulama kita sekarang ini. Barakallahu fiik. Yang jelas jangan dijadikan sebagai kebiasaan makan sambil berdiri. Apalagi mengadakan suatu acara akekahan atau undangan makan sambil berdiri semuanya. Yang semacam itu tasyabbuh dengan mereka. Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala alam. hisrab. Jadi kita rasa oleh saja belum saya bicara dia. Oh iya, kurang semenit. Siapa ya? Bersin di dalam kamar mandi, Ustaz. Gimana? Masya Allah, di hati. Di hati ya. Bagaimana kalau minum di botol tapi pakai sedotan? Nah, ini lumayan. Labas. Labas, insya Allah. Pakai sedotan. Tuh, dia mana kok? Lengkap sama. Lah iya, ini memiliki mulut namanya ini. Paham ya? Ini memiliki mulut. Jadi dia pernah bawahnya besar, mengerucut kecil. Jadi dia punya mulut pada kalau itu. Nah iya, ini untuk bayi nih misalnya. Nah, yang untuk bayi ini yang repot ini. Jadi rucuk ya. Wallahu a'lam bishawab. Misalkan lagi mana caranya. Wallahu a'lam lagi. Yang untuk bayi yang bisa ini. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada cara yang lain lebih ampun. Ada nggak cara lain yang lebih aman? Saya nggak bisa. Pakai yang dot, aman nggak? Karena lubangnya sangat kecil, aman nggak kira-kira? Artinya tidak ada kekhawatiran dari mulutnya dia atau apa yang masuk ke dalam lubang tadi. Mungkin nggak? Al-muhim diupayakan semaksimal mungkin tidak terjadi pada botol tadi ilah yang disebutkan oleh para ulama. Ya, di antara ilah sebab larangannya dikarenakan tadi dikhawatirkan ada hal-hal yang kurang baik yang masuk dalam mulut dalam air botol tadi melalui mulut botol tersebut. Yang warna kecil ya mungkin tadi mungkin yang lebih aman barangkali yang pakai dot itu ya yang lubangnya kecil itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup insyaallah ya. Ya, jangan terlalu malu. Nakati launa subhanallahi walhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.